بسم الله الرحمن الرحيم. Quran surah kedua ayat 185. Wala'allakum tashkurun, dan supaya kalian bertambah syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maaf, kalau syukur itu korelasinya dengan apa? Syukur korelasinya dengan apa? Saya berikan jalan keluar sedikit. Kalau sabar itu korelasinya dengan musibah. Begitu ada musibah, ada ujian, kita sabar. Rumusnya di Quran surah kedua ayat 156. Alladzina asabatum musibah, idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa yang kena musibah itu? Itu orang yang sabar. Ayat 155-nya. Posisi paling kiri sebelah atas. Lihat kalimatnya. Wala nabluwannakum bisyai' minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiril sabirin. Sabar berbanding lurus dengan musibah ujian. Kalau syukur biasanya dengan apa? Nikmat. Dari mana tahu ya? Allahu a'lam. Syukur berbanding lurus dengan nikmat. Dari mana tahunya? Quran surah ke-14 ayat ke-7. Ibrahim. Quran surah ke-14 ayat ke-7. Lihat kalimatnya, la in syakartum la zidannakum. Kalau Anda bersyukur kepada Allah, maka nikmat Anda yang Allah berikan kepada Anda, yang Anda dapati akan ditambah. Nah, sekarang lihat rumusnya, kembalikan, ini tidak mudah memahami ya. Syukur korelasinya berbanding lurus dengan nikmat. Di awal Syawal, saat Idul Fitri itu diisyaratkan oleh Quran Anda akan banyak bersyukur. Maka isyarat pertama, di awal-awal Idul Fitri itu Anda kemungkinan akan memperoleh peningkatan nikmat. Silahkan cek. Bukankah saat awal-awal Idul Fitri ada yang bertambah dalam kehidupan kita? Baik. Makanan bertambah. Baik. Pakaian berganti, kan? Baik. Bukankah di awal Syawal Idul Fitri ada penambahan nikmat bagi kita? Ada kiriman makanan, ada pakaian, anak kecil dapat uang, dapat macam-macam dan sebagainya. Masya Allah, yang dapat anaknya, yang ngambil ibunya gitu kan, dan seterusnya. Baik, kapan itu dapatnya? Idul Fitri. Tanggal berapa? 1 Syawal. Lihat, ini yang mau saya sampaikan. Korelasi nikmat yang diperoleh, yang dicontohkan miniaturnya di hari pertama bulan Syawal, tujuannya bukan untuk dikumpulkan. Jadi ketika Anda mendapatkan makanan, dapat uang, dapat ini, dapat itu, latihlah dari mulai dini kepada anak kita, termasuk pribadi kita, semua titipan itu bukan untuk dibanggakan, tapi la'allakum tashkurun, untuk disyukuri. Dan persoalannya, ternyata bentuk syukur itu tidak hanya terukur dalam kalimat alhamdulillah. Dapat ini, alhamdulillah. Dapat ini, alhamdulillah. Bukan itu poinnya. Tidak pernah disebutkan syukur dalam kalimat-kalimat fiqih kecuali menunjuk kepada ini poinnya. Ungkapan kebahagiaan atas nikmat yang diperoleh, ungkapan kebahagiaan atas nikmat yang diperoleh, fokus betul ya, dengan cara menggunakan nikmat dimaksud sesuai dengan ketentuan yang Allah tetapkan. Ungkapan kebahagiaan atas nikmat yang diperoleh dengan cara menggunakan nikmat dimaksud sesuai dengan ketentuan yang Allah tetapkan. Itu yang dimaksud dengan syukur. Pada awal Syawal, Idul Fitri, kita bahagia, senang karena umumnya mendapatkan penambahan nikmat. Nikmat dikunjungi, nikmat mendapatkan makanan, nikmat mendapatkan materi. Tapi pelajaran besarnya, kata Al-Quran, semua nikmat itu bukan untuk dikumpulkan, tapi untuk menjadi takaran bagi setiap nikmat yang Allah titipkan kepada kita, sejauh mana kita menggunakan nikmat itu pada ketentuan yang telah Allah berikan. Lihat aplikasinya. Satu. Saya gak mau jauh-jauh dulu ya. Saya belum mau ke harta, belum mau ke pakaian, belum mau ke perangkat kehidupan kita. Perhatikan, nikmat kesehatan nikmat tidak? Nikmat. Mata yang sehat itu nikmat. Lisan yang sehat itu nikmat sampai ke ujung kaki. Pernahkah kita melihat sisi penjelasan dalam Al-Quran bahwa orang syukur dengan nikmat kesehatan dirinya adalah ketika perangkat tubuhnya digunakan pada sesuai dengan ketentuan Allah? Coba cek lagi, jangan-jangan selama ini mata kita tidak pernah digunakan sesuai ketentuan Allah. Sering saya ulang kalimat-kalimat ini. Orang beriman itu beda dengan yang belum ada iman dalam dirinya. Orang beriman itu ketika dia lihat di Quran, demi Allah saya katakan, semua ayat terkait dengan kondisi tubuh kita dan fungsi alat tubuh kita, itu umumnya dimulai dengan kalimat iman. Umumnya, mata. Saya sering kali ungkapkan ini, Quran surah ke-24, ayat 30 untuk ikhwan laki-laki, ayat 31 untuk yang akhwat, perempuan. Ketika menyebutkan mata, bukan untuk melihat. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria yang punya iman, imannya dulu disebutkan. Kalau yang enggak beriman, itu urusan dia. Tapi bagi yang beriman, ini ada aturan. Yaghuddu min absarihim. Syukuri nikmat matamu, gunakan pada yang benar menurut Allah. Yang baik-baik lihat, yang tidak baik palingkan. Maka muncul istilah ghaddul basar dari Quran. Memalingkan pandangan dari apa yang tidak Allah ridai. Saya mau tanya pada antum, selama ini jangan ukur dulu dengan uang, jangan ukur dengan materi dan sebagainya. Allah kasih mata kepada kita, berapa kali kita mensyukurinya dalam sehari? Dan berapa kali kita mengistighfari fungsi mata yang pernah kita gunakan pada yang tidak tepat? Nabi aja sehari bisa 100 kali istighfar. Coba cek, jangan-jangan antum mau kesini pun salah lihat. Yang gak boleh dilihat, nanti dilihat juga. Ada aurat terbuka, ada gambar gak boleh dilihat, itu satu. Lisan, apa fungsi lisan? Mulut. Bicara yang baik-baik, tapi ketika menyebutkan fungsinya, Nabi menyebutkan fungsi iman dulu. Silakan cek, lihat hadisnya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang merasa beriman kepada Allah dan hari akhir. Ketentuan ini hanya bagi orang yang punya iman. Kalau anda merasa tidak punya iman, silakan, gak usah dipakai. Tapi kalau anda merasa punya iman tidak mengerjakan ini, ada yang salah dalam iman anda. Ya, lihat kalimatnya. Falyakul khairan aw liyasmut. Dia hanya boleh berkata yang baik. Kalau tidak bisa, dia diam. Gak ada pilihan ketiga. Di orang beriman itu mustahil mengucapkan kalimat kotor, mustahil. Jadi kalau ada orang beriman mengatakan kata-kata yang kotor, ada yang salah dalam imannya. Dia kalau enggak bisa dia akan diam. Penuh dengan zikir, kalimatnya istighfar, kalimatnya subhanallah, tasbih, tahmid. Malaikat saja, malaikat itu masya Allah, tidak sanggup berkata kotor. Tidak sanggup berkata kotor. Ya, masa bagaimana kita dengan yang bukan malaikat diperintahkan oleh Allah tapi keluar kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan. Jadi mohon izin ya. Mohon izin kembalikan lagi, coba cek. Kalau anda merasa ingin mensyukuri nikmat dari Allah, maka cek lagi tubuh kita dulu sebelum pada yang lain, sampai ke ujung kaki. Makanya saking bersihnya lisan kita ini, gak boleh berkata yang kotor. Saking gak bolehnya, karena kita lisan kita bersih. Dilarang untuk mencela. Kalimat celaan dibuka dengan kalimat iman. Ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaum min qaum. Hei orang-orang beriman, jangan saling mencela satu dengan yang lainnya. Jadi kalau ada orang mudah mencela orang lain, sementara dia mengaku beriman, ada yang salah dalam imannya. Kalau orang enggak beriman mencela, dia enggak punya iman. Tapi kalau antum beriman mencela, ada yang salah dalam imannya. Pada yang tidak dibenarkan untuk dicela. Pada yang tidak dibenarkan untuk dicela. Dusta, wailul lil mukadzibin, celaka bagi para pendusta. Masuk ke tangan, lihat wailul mutaffifin, celaka orang-orang curang. As-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Para pencuri itu potong tangannya, saking mulianya enggak boleh berbuat yang kasar. Daripada kotor lebih baik enggak punya tangan sama sekali. Coba cek. Saya selalu katakan begini, mata kita aja mungkin belum maksimal. Ada orang anaknya, orangnya buta, usia 4 tahun, menghafal Quran sampai hafal. Antum dikasih 40 tahun mata sehat, untuk baca aja belum punya waktu. Antum butuh berapa tahun lagi? Ada anak-anak usia 5 tahun bisa berkata yang baik-baik. Antum dikasih 50 tahun masih keluar kalimat yang kotor. Antum butuh berapa tahun lagi untuk bisa berkata yang baik? Dan selalu ada kesempatan untuk berubah gitu kan? Kalau Allah sudah keluarkan kalimat takbir di lisan kita, Allahu Akbar, itu belum membimbing anda untuk berkata yang baik, anda butuh kalimat apa lagi gitu. Sampai ke ujung kaki, semua sampai ke ujung kaki. Quran surah ke-25 ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba Allah yang penyayang itu. Kalau anda mengaku hamba Allah, itu jalannya tawadhu. Itu kalimatnya tegas itu. Jadi kalau ada orang sombong, maaf, yamshun itu bisa dengan kaki, bisa dengan perangkat. Kalau dulu pakai kuda, sekarang kudanya robah jadi Ferrari, gitu kan? Kijangnya robah jadi Innova, gitu kan? Dan sebagainya. Jadi ada orang yang jalannya memang biasa, tapi kalau sudah masuk mobil, sombongnya luar biasa. Misal, jelas ya? Maka coba cek. Kalau kita sudah dalam perangkat diri kita, belum bisa mengarahkan pada yang baik, maka ini, amalan Syawal kita belum maksimal. Jelas di sini? Itu baru tubuh kita, belum pakaian, belum harta. Ada orang sepeda aja gak punya, jarak ke masjid 5 kilo, jalan kaki ke masjid pak. Antum cuma 5 meter, masjid dengan rumah begini. Sepeda ada, mobil banyak bahkan. Dan hebatnya lagi, mic masjid ngarah ke rumah antum begini. Antum belum kedengaran juga, dan belum mau melangkah juga. Antum butuh apa lagi supaya mau ke masjid? Nah, ini poinnya. Jadi, amalan yang pertama, spirit jadi tanggal 1 itu, adalah menunjukkan satu adanya perubahan. ya, pada diri seorang muslim, dia bahagia ketika masuk tanggal 1 Syawal, bukan bahagia karena puasanya selesai. Ya, gak ada sahabat bahagia karena puasa selesai. Semua sahabat itu setelah puasa selesai justru menangis, menantikan setiap hari itu bisa Ramadan semuanya. Gak ada yang bahagia. Itu kebahagiaan itu ketika mereka mendapatkan nilai-nilai tadi. Bahagia ketika disebut oleh Nabi bisa berbagi. Bahagia karena mendapatkan petunjuk untuk berubah. Bahagia karena mulai bisa mensyukuri apa yang telah Allah titipkan. Coba cek, jangan-jangan kita bahagianya semua aja. Cuma dengan pakaiannya, cuma dengan makanannya, cuma dengan segalanya. Tapi tidak tampak perubahan dalam diri kita. Maka apa yang kita banggakan di hadapan Allah? Mana kebahagiaan itu? Makanya kata Nabi, ditutup kalimatnya, وَفَرْحَةٌ يَوْمَ يَلْقَهُ رَبَّهُ. Yaitu, mohon izin, pertama dia bahagia dengan puasanya, dan yang kedua, حِنَ يَلْقَهُ رَبَّهُ. Ketika dia datang kepada Rabbnya, membawa hasil dari puasanya. Itu poinnya. Jadi ada orang yang cuma bahagia, ikut numpang bahagia di Idul Fitri dengan segala kemewahan dunia, tapi ada orang meraih kebahagiaan hakiki dan dia mau merubah hidupnya, sehingga ketika dia berubah itu pulang kepada Allah, dia sudah membawa kebahagiaan karena membawa perubahan dalam hidupnya. Itulah kebahagiaan yang diharapkan di hadis tadi. Dan spiritnya 1 Syawal disebut dengan Idul Fitri.